Oke. Bersama AS Perkasa langsung saja spesial buat semuanya yang ada di sini ya. Kau coba mengerti, duhai kekasih. Tiap hari selalu berbisik memanggilmu, duhai kekasih. hati. Aku gak pernah ragu sama sampean. Swear, swear, swear. Awas lo ya. Kulindungi jalinan cinta kita dan murni, agar mereka abadi cinta kita di hati. Rasa kita cintaku hanya untukmu. Kasih tepuk-tepuk yang paling rame dulu dong.